Nggih, 42. At-Taubah 42. Oh, Pak Mariano bawa ini. 42. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan persyaratan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu. Okay. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-sama. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Bohongnya coba. Jadi surat At-Taubah itu juga disebut dengan surat Al-Fadhihah. Surat At-Taubah itu juga disebut surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah itu artinya membongkar kebusukan, nah itu. Membongkar kebusukan orang-orang munafik. Jadi para sahabat senang sekali, sebagian besar mereka, untuk mengulang-ulang surat At-Taubah ini. Kenapa? Untuk apa? Introspeksi diri, muhasabah. Jadi semua perbuatan orang-orang munafikin di zaman Nabi alaihi salatu wasallam yang sudah disembunyikan sedemikian rapi, itu akhirnya dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla melalui surat ini. Wa minhum wa minhum wa minhum. Jadi ada orang munafik begini, ada orang munafik begini, ada orang munafik begini, sampai akhirnya apa? Orang-orang munafik takut sekali dengan surat At-Taubah ini. Ini salah satu sifat orang munafik demikian. Kalau diserukan kepada mereka yang keuntungan yang mudah, tapi perjalanannya jauh, perjalanannya tidak begitu jauh, mereka ikut. Tapi kalau yang diajak itu tempatnya sangat jauh sekali, mereka, oh ya, begitu. Memang dan sebagainya. Taib halaman 45. Halaman 45. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, wa amma dhanantu wa akhawatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Coba diartikan wa amma, adapun, minongko, enggak bahasa Jawanya wa amma, wondene, nggih wondene, amma tu wondene. Coba Pak Sarsio tak tulis wondene. Ama itu wondene nggih. Ewa dene lajeng pengucapanipun wondene. Oh, ngoten. Ewa dene. Ewa dene. Tapi yo bahasa praktisnya wondene. Wis yang praktis-praktis aja. Wondene dhonantu wa akhwatuha fa innaha sak temen sak leresipun tansibul mubtada. Nasobaken mubtada wal khobar lan khobar, menasobkan mubtada dan khobar ala annahuma, dengan asumsi, ya coba bahasa Jawanya apa itu, kanti pangartosan kedua-duanya maf'ulani laha, kekalihipun maf'ul maf'ulipun dhonantu. Jadi seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, nawasikhul mubtada ada berapa? tiga nggih, nawasikhul mubtada ada tiga. Apa arti nawasikh? Pengubah, pengubah status mubtada dan khobar. Jadi nawasikh mubtada dan khobar artinya pengubah status mubtada dan khobar. Yang bisa mengubah status mubtada dan khobar itu ada tiga. Yang pertama inna wa akhwat, atau berurutan kana wa akhwatuha. Yang kedua inna wa akhwatuha. Yang ketiga dhonantu wa akhwatuha. Untuk kana wa akhwatuha fungsinya apa? Merofa'kan isim, menasobkan khobar. Kalau inna, menasobkan isim, merofa'kan khobar. Dhonantu wa akhwatuha, menasobkan maf'ul pertama dan menasobkan maf'ul kedua. Itu fungsi dhonantu wa akhwatuha. Qala rahimahullah, wahiya yaitu njih menika dhonantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa takhaztu wa ja'altu wa sami'tu. Wonten pinten? Cobi diitan sami-sami. Wahiya injih menika dhonantu setunggal, hasibtu kalih, khiltu tiga, za'amtu sekawan, ra'aitu gangsal, 'alimtu enam, wawajjadtu pitu, ittakhadtu walu, ja'altu songo, sami'tu sedoso. Takulu apa artinya? Panjenengan ngendika dhonantu Zaidan qaiman. Saya kira Zaid berdiri. Kula kinten Zaid jumeneng. Wa ra'aitu Amran syakhisan. Ra'aitu kula meresani. Kula ningali Mas Wanto. Nggih. Oh, kalau meresani bahasakan sendiri toh. Wah, rapo apa. Oh, kan pelajaran, sama-sama belajar Mas ya. Nggih. Okay. Kula ni ngali Amr syakhison rawuh. Betul enggak? Kula ni ngali Amr sampun rawuh. Wa ma asbah dzalik. Dan lan oh enggak, semisal itu. Sak panunggalanipun. Lan sak panunggalanipun. Contoh-contohnya itu. Jadi ada berapa ini? Ada stoso, ada 10. Coba kita baca sama-sama catatan kaki nomor 5. Nomor 4. Qala rahimahullah wa amma dhonantu wa akhwatuha. Wandene dhonantu lan sederek-sederekipun. Kenapa dinamakan sederek? Ai maksudnya ai nawairuha fil amal. Apa artinya nawairuha fil amal? Sama fungsinya. Nazar itu kan sama. Kalau yang nazar orang mau menikah itu nazar pendek. Ini nawairuha. Sami fungsi nipun. Kenapa kok dikatakan akhwat, saudara? Karena fungsi nipun sami. Apa fungsinya? Fungsi dhonantu, hasibtu, khiltu, za'amtu dan seterusnya. Menasabkan maf'ul pertama dan menasabkan maf'ul kedua. Sebelum menjadi maf'ul pertama, apa namanya? Mubtada. Sebelum dinamakan maf'ul kedua, aslinya khobar. Gitu. Nomor 5. Ay yusammal mubtada'u ba'da dukhuliha maf'ulaha al-awwala. Ay artinya yusamma dinamakan. Jawi ini pun dipun wastani. Pinjam lagi pak. Wah, saya mulai nerjemahkan ini baru belajar bahasa Arab ini. dipun wastani apa wastani? Dipun wastani, mubtada dipun wastani ba'da dukhuliha sak sampunipun kalebetan dhonantu. Kan begitu ya? Jadi mubtada dipun wastani sak sampunipun kalebetan dhonantu maf'ulu maf'ulaha al-awwal. Maf'ulipun ingkang sepisan. Ingkang kawitan. Sepisan kawitan sama nggih? Oh ya sinonimnya berarti. Permulaan pertama. Maf'ul bih pertama apa? Maf'ul ingkang sepindah. Sepisan nggih, dari wong tuwa. Sepisan. Dari itu. Dados mubtada dipun wastani sak sampunipun kalebetan dhonantu wa akhwatuha maf'ulipun ingkang sepisan. Wa yusammal khabaru maf'ulaha tsani. Wondene khabar dipun wastani maf'ulipun ingkang kaping kalih. Kan itu. Mubtada khabar, mubtada setelah dimasuki dhonantu dinamakan maf'ul bih pertama. Statusnya marfu mansub atau majrur? Mansub. Mansub. Adapun khabar setelah dimasuki dhonantu wa akhwatuha dinamakan maf'ul bih kedua. Marfu mansub majrur? Mansub. Taib nomor 6. Qala syarihu. Nomor 6 itu di dhonantu nggih. Dhonantu. Wa hadhihi wasalasatu ini menika wa tsalatsatu allati ba'daha lan tiga fi'il sak lajengipun ba'daha. Jadi apa saja? Dhonantu satu, kemudian hasibtu dua, kemudian khiltu tiga, kemudian za'amtu empat. Jadi dhonantu dan tiga setelahnya apa saja ini? Dhonantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Berarti totalipun wonten sekawan. Jadi empat ini tufidu menunjukkan nedahaken. Iya nedahaken. Nedahaken. Nedahaken tarjiha wuku'il maf'uli tsani. Menguatkan terjadinya maf'ul kedua. Nyatakan apa? Dadosipun maf'ul dadosaken maf'ul bih ingkang nomor kalih. Kan itu. Kakaulika kados pangandika panjenengan dhorantu mahmudan mujtahidan. Kula kinten Mahmud menika mujtahid rajin sregep. Sregep. Jadi sekarang begini, Mahmud itu sregep. Mahmud itu sregep. Ketika kita mengatakan Mahmud itu sregep, masih ada kemungkinan ya tidak benar atau tidak. Kalau kita katakan inna Mahmudan mujtahidun, jelas sekali Mahmud itu sregep. Kalau kita tambahkan apa in, inna. Kalau tambahkan kana, kana Mahmudun mujtahidan. Ada dua kemungkinan. Dulu sregep, sampai sekarang masih sregep. Atau dulu sregep, sekarang oh enggak. Sekarang di? Tidak. Kan begitu. Tapi kalau dimasuki dhonantu, fungsinya apa? Iya dan tidak, tapi besar ianya. Makanya tadi fungsinya tufidu tarjih, mentarjih, menguatkan dari dua kemungkinan ya dan tidak maf'ul bih yang keberapa? Yang kedua. Jadi misalkan Mahmud mujtahid. Mahmud itu sregep. Sregep tenan apa ora kan gitu ya. Masih ada kemungkinan 50-50. Wong itu kalimat berita. Kecuali orang yang menyampaikan memang betul-betul terpercaya jelas. Tapi ketika saya mengatakan dhonantu Mahmud dan mujtahidan berarti berapa? 64 60% 60% apa? Iyanya, sergepnya. Itu fungsi dari tarjih wuku ilmaf'ul idzani. Sekarang di i'rab sama-sama 1 2 3 dibaca. 1 2 3 fa dhanna sama-sama fa dhanna 1 2 3 fa dhanna fi'lun madhin nasikhun tansibu maf'ulaini watta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il wa mahmudan maf'uluhal awwal mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi wa mujtahidan maf'uluhal thani mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Itu cara mengi'rabnya. Kata beliau salajengipun wa qis ala hadzal i'rabi baqiyatal amthilatil atiyah. Wa qis sumangga dipun kiasaken dipun apa samakan dipun samiaken ala hadzal i'rab i'rab menika baqiyatal amthilatil atiyah. Contoh-contoh ingkang yang akan datang. Sak ingkang badhe dugi. Oh, sak lajengipun. Sak lajengipun. Jadi cara mengi'rab contoh-contoh berikutnya samakan dengan yang di atas. Samakan dengan yang di atas. Jadi dhonantu fi'il fa'il. Ringkasnya kan begitu ya. Dhonantu fi'il fa'il. Kemudian mahmudan tadi maf'ul bih pertama. Mujtahidan maf'ul bih ke kedua. Tayib, contoh-contoh sekarang. Qala rahimahullah wa hasibtu. Catatan kaki nomor 7. Artinya enggak sama. Dhonantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Kan itu ya. Maknanipun sedayane sami kemawon. Jadi dhonantu kula kinten, hasibtu nggih kula kinten, khiltu nggih kula kinten, za'amtu nggih kula kinten. Semuanya sama secara arti. Adapun secara makna tadi apa? Menerjih. Nahwu, apa artinya nahwu? Contoh. Jawi ini pun? Tulodo. Wow, udah lama saya gak dengar kata ini nih. Zaman dulu sekolah SD, pelajaran bahasa Jawa ada itu, tulodo. Ingar so sing tulodo. Itu ya mungkin ya? Asung. Hah? Oh, ingar so asung tulodo. Oh, memberikan contoh. Tulodo ya? Tulodo. Ini orang pada paham apa enggak nanti kalau saya menerjemahkan begini. Oh daerah ngapak? Mumpung ada orang ngapak itu. Oh tulada. Keperipan kayak Mas Darussalam. Orang apa? Mantan. Kemarin waktu awal-awal mulai belajar menerjemahkan bahasa Jawa paham banget yang bersuara. Tambah bingung. Sekarang diperkuat Mas Darza, tapi insya Allah kalau Pak Dirusman buatan gak? Bingung. Aduh. Pipin kayak gini. Coba Kang Muhilan ke pribadi ya Kang? Pada bae lah. Perwakilannya ngapak 4 ini. Berarti ya sama-sama belajar Mas Darza ya. Karena kalau tidak seperti ini saya nanti nggak bisa, nggak punya kemampuan nanti. Karena memang objek kita di sekitar kita ini kan yang orang Jawa, tidak bisa kita pungkiri ya. Begitu Mas Muhilin ya. Ini baru belajar ini. Nembe mawon sinau ya sudah. Taib nahu tulodo hasib tu Khalidan musafiron. Kula kinten Khalid nembe safar. Betul ya nembe itu sedang ya. Mas Raji ya. Pokoknya ini andalan kita Mbah Suraji, Pak Mariono, Pak Imam, Pak Mo, terus siapa lagi? Ini andalan semua ini. Mas Heru, Mas Tua. Wah, jen. Oh dituakan, maksudnya sebenarnya masih muda tapi dianggap deh. Hasib tu Khalidan musafiron. Irobnya menopong gih. Hasib tu ringkasnya saja, hasib itu fi'il fa'il, khalidan maf'ul bi awal, maf'ul bi pertama, musafiron maf'ul bi tsani, maf'ul bi ke dua, kaping kalih. Ingkang nomor 8, nahwu tulodo, khiltul hilal tali'an, kula kinten hilal, bulan itu bulan, tali'an itu muncul, sudah terbit. Hilal itu lebih khusus bulan sabit, Pak Mariono. Lebih khusus lagi bulan tanggal pertama. Nah, jadi saya kira, perkiraan saya 60-40% maksudnya, hilal itu apa artinya hilal? Bulan bulan hari pertama itu sudah muncul lah. Jawi ini pun kok purnomo? Purnomo tanggal 15. Ini ben rame ya maksudnya itu tadi. Bulan tanggal pertama apa? Jawi ini pun bulan sepisan lah Januari. Bulan tanggal sepisan, tolian sudah terbit, ketinggal. Tapi kalau kita artikan hilal juga insya Allah gak ada masalah. Jadi kalau kinten hilal itu sampun ketinggal. Hilal meniko, bapak-bapak, nah baru diterangkan ya, terjemahkan bebasnya, kalau kinten hilal itu sampun ketinggal. Ingkang dimaksud hilal, bapak-bapak ingkang kula hormati, dia menika wulan tanggal sepisan, bulan sabit. Nah, gitu nggih. Ya. Nomor 9, nahwu za'amtu bakran suja'an. Za'amtu bakran suja'an, suja'an. Za'amtu kula kinten bakran, baker. Baker itu nama orang. Kula kinten baker menika suja'an. Pemberani. Kendel. Nah, bukan kendel ya. Dulu pertama saya ikut kerja bakti di Londah itu, kerja bakti pertama yang saya ikuti itu gali apa? Gali untuk pam itu. Malam-malam kok kendel-kendel, wah kok wadoani. Ternyata kendel itu leret. Itu saya mengira pertama kalau kinten itu kendel itu artinya pemberani. Kok doani? Berani-berani kok pada minum-minum. Pemberani kok minum. Tulisannya sama ternyata. Jadi candle itu. Oh enggak, candle kok. Candle itu leren, berhenti. Kalau kendel, pemberani. Yang mana? Di seleret. Makanya terus ada tamu dulu, ada tamu nyari rumah saya baru pertama kali cuma itu Pak dosen itu sampai di kecamatan nanyanya masjid kepek. Tapi alhamdulillah juga nyampe masjid kepek, di kecamatan nanya Pak, mau nanya Pak masjid kepek. Ya pertama pada bingung kepek kepek. Gak ada mas masjid kepek itu. Orang juga belum ngeh kepek itu. Terus akhirnya ada satu yang dari belakang. Kepek mungkin. Gitu. Kepek jadi kepek. Gini. Makanya harus berguru. Harus berguru. Ya. Dan yang jadi guru harus bermurid. Iya ya. Akhirnya ada simbiosis mutualisme. Nomor 10. Nomor 10, wahadihi wal ithnani, wahadihi apa? Menika lan kelan menika lan menika dua fiil setelahnya apa? Lan kalih fiil sak lajengipun alladzani ba'daha, alladzani itu kan yang ba'daha sak lajengipun tufidul yakin, nedahaken yakin. Kalau empat di atas tadi menunjukkan apa? Tarjih kira-kira, tapi besarannya 60, 40, 70, 30, 80, 20, enggak ada masalah. Yang penting lebih besar persentasenya. Kalau ini dan kalih fi'il sak lajengipun nedahaken yakin. Berarti berapa persen? Oh, yakin. Yakin kok. 100%. Menurut pembicara, keyakinannya sampai 100%. Benar dan tidaknya kan nanti setelahnya. Tapi menurut si pembicara, berapa keyakinannya? 100%. Menopo kemawon, satu dan dua artinya ketiga itu. Yang pertama, ra'aitu. Yang kedua alimtu. Yang ketiga wajadtu. Berarti total sampun pinten? Tadi 4, sekarang 3, itu. Padahal dhonantu akhwatuha, berapa bersaudara? Sedoso. Berarti sisa berapa? 3. Ai maksudnya artosipun nggih. Tahakkuku wuku'il maf'ul tsani. Tahakkuku itu betul-betul terjadi. Tahakkuku wuku'i. Al maf'ul tsani, maf'ul kedua. Jadi maf'ulipun ingkang kaping kalih betul-betul terjadi apa? Estu-estu kedadosan. Kalau yang di atas tadi cuma perkiraan. Langkong ageng. Kalau yang ini berarti apa? Estu-estu kedadosan. Betul. Apa? Dumados itu sama dengan kedadosan. Estu-estu dumados. Pak Imam yang tertawa, Pak Imam. Mungkin Pak Imam cah-cah nom. Karena dari orang Pak Imam masih senyum terus kan ini. Wah, cah-cah nom iki. Jadi tahakkuku wuku'il maf'ul tsani estu-estu dumados. Kakaulika kados pangandikane panjenengan ra'aitul ma'rufa mahbuban. Jadi ra'aitu di sini artinya bukan saya melihat. Tapi apa? Saya ya yakin. Kan begitu ya. Untuk dhonantu akhwatuha, salah satu saudara dhonantu kan ro'a. Ro'a di sini diartikan apa? Ya yakin. Jadi ro'a yakin. Ra'aitul ma'rufa mahbuban. Apa artinya? Kulo yakin. Al ma'rufa mahbuban. Kebaikan itu pasti dicintai. Kesainan menika tentu dipun tresnani. Depun remeni, kulo yakin kesainan menika tentu dipun remeni, tentu dipun remeni. Nomor satu, wa alimtu. Alimtu termasuk yang menunjukkan apa ya? Yakin. Nahwu tulodo alimtul haqqa muntasiron. Kulo yakin bilih kebenaran menika tentu menang. Menceritakan itu menang. Betul gak tadi Pak Mariano? Kalau yakin bilih kebenaran al-haq menika bebener menika pasti menang. Saestu menang, tentu menang. Sasap. Oh, sasap menang itu sasa mas. Ikan sasap. Nomor dua, wawajatu. Wajadtul ilma nafian. Apa artinya wajadtu? Yakin, masih yakin. Di sini pembahasannya tentang yakin. Wajadtul ilma nafian. Kulau yakin bilih ilmu menika bermanfaat. Kulau yakin bilih ilmu menika bermanfaat. Migunani. Nomor tiga. Wahadihi. Kita habiskan ya. Qala wahadihi waja'altu tufidani tasyira wal intiqala min halatin ila halatin ukhra. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia dari tadi sudah selesai kita. Cuma ini ada Jawi ini pun. Tidak apa-apa. Nomor tiga. Wahadihi menika waja'altu lan ja'altu. Berarti ada berapa? Dua. Berarti apa namanya? Formasinya berapa tadi? 4, 3, 2. Kan tadi 4. Ya nanti yang satu kiper. Ya satu kiper karena yang satu dapat kartu merah. Jadi harus keluar sisa 10. Mas Dadang, Pak Dadang. Jadi yang pertama tadi 4 menunjukkan 60-40 tadi ya. Kemudian yang 3 menunjukkan 100%. Kalau sekarang yang kedua, 2 ini tufidani nedahaken at-tasyira wal intiqal. Itu artinya sama perubahan. At-tasyir wal intiqal itu artinya sama perubahan. Kalau sinonimnya perubahan, Jawanya apa? Perubahan lan ewa-ewahan min halatin saking setunggalipun kondisi ila halatin ukhra. Saking apa? Saat satunggalipun kawontenan ke keadaan yang lain. Dateng kawontenan ini pun ingkang sanes. Jadi itu namanya apa namanya? itu tadi hadhihi dari ittakhadtu dan ja'altu. Ittakhadtu dan ja'altu itu menunjukkan perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nedahakan apa? Ewah-ewah. Gitu ya. Ewah-ewahan saking sak setunggalipun kawontenan dumateng kawontananipun ingkang sanes. Mesti wong apak paham kalau kayak gitu tenan. Walaupun mungkin ini sasarannya nanti di petanahan saya ini, Mas Muhyilin. Di Masjid Az-Zuhud ini rencana mau dipakai di sana ini. Sudah ditagih sama Ustaz Ahmad ini. Insya Allah kira-kira orang sana paham ya. Guyu. Walaupun keliru-keliru tetap orang sana bilang, wah HP kita. Padahal pas masuk ngataram Mataram Yogyakarta, menyampaikan kawon tanah, kawon, kawon tenan, kawon tenan. Kawon ada dong ya. Kakau lika, kados pangandika panjenengan, ittakhadtu Zaidan aminan. Saya menjadikan Zaid orang yang terpercaya. Dulunya bukan orang terpercaya, sekarang menjadi orang terpercaya. Kan perubahan itu. Jadi ittakhadtu apa artinya? Saya menjadikan. Kulon dadaaken. Kulon dadosaken Zaid menjadi orang yang dipercaya. Dados tiang ingkang pinit. Pinitados. Wah, angel-angel gitu dua. Wah, resiko ya. Dari kata pitados. Pinitados kok pakai ta toh? Pakai ta. Oh, pinitados. Itu terpercaya. Oh, kalau pinitados itu percaya, pinitados terpercaya. Kalau ndadosaken Zaid tiang ingkang pinitados, kan gitu. Pono, pono tados. Mana ngapak panat tados. Santai aja Mas Darza ya. Nomor 4, kakau lika kados pangandika panjenengan ja'al tutina ibrikon. Atin itu tanah liat, ibrikon periuk. Jadi saya menjadikan saya tanah liat menjadi periuk. Kulo damel lempung dados kendil. Ya kira-kira begitulah. Wali kan itu beliau wali. Lansak kancanipun sak rencangipun ya jadi ada tempat ulek-ulek segala macam itu intinya itulah. Kan itu. Qala rahimahullah nomor 5 wa sami'tu wa hadhihi tufidun nisbata fis sam'i. Menika nedahaken apa keterangan fis sam'i apa mendengar? Mendengar? Mireng. Kakaulika sami'tu Zaidan yastaghfira. Yastaghfiru. Kula mireng Zaid nembe istighfar. Fa Zaidan maf'uluha al-awwal. Zaid maf'ul ingkang sepisan sepindah. Wa jumlatu yastaghfiru wontene jumlah yastaghfiru fi mahalli nasbin maf'uluha tsani. Sebagai maf'ul bih ke 2. Hadza 'ala qaulil musannif wa man wafaqahu. Ini berdasarkan pendapat musannif dan yang sependapat. Menurut mereka Zaidan maf'ul bih pertama yastaghfir jumlah fi'liyah ini maf'ul bih ke 2. Wa dhahaba jumhurun nahwiyyin, tetapi jumhur nahwiyyin mayoritas ulama nahwu berpendapat ila sami'a bahwa sami'a la tansibu illa maf'ulan wahida. Bahwa sami'a itu tidak menasabkan kecuali satu maf'ul bih saja. Kabaqiyati af'alil hawas seperti af'al fi'il-fi'il hawas itu panca indera yang lainnya. Seperti dhaqa, dhaqa itu merasa pakai lidah. Absara melihat menggunakan mata. Lamasa meraba menyentuh menggunakan kulit. Syamma menghirup menggunakan hidung. Wa hadza huwa sahih. Inilah pendapat yang benar. Kan itu. Nomor 6, i'rabuhuma, i'rab keduanya. Mithlu i'rab seperti i'rab kados i'rab. Dhanantu mahmudan mujtahidan harfan biharfin. Pas, tidak lebih tidak kurang. Sami. Karena sami huruf per hurufipun. Wallahu a'lam bishawab, cukup insyaallah. Jadi sami'a kesimpulannya menapa? Sami'a boten kados dhanantu wa akhwa tuha. Sami itu namung nasabaken setunggal maf'ul bih. Kan itu setunggal maf'ul bih. Wallahu a'lam bishawab, cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.